jatuh, kau ada di sampingku. Saat aku tak mampu, kau ada memelukku. Saat aku mengeluh, kau membuatku tersenyum. Hati ini terobati tiap kali memandangmu tersenyum padaku. Ku kan selalu memujamu dalam aku terjatuh, kau ada di sampingku. Saat aku mengeluh, kau membuatku tersenyum. Hati ini terobati tiap kali pandangmu tersenyum padaku. Ku kan selalu memujamu dalam sedih senang. Selamanya.